De Rosa. Bung Arya Sabrina. De Rosa. Vina Valen. Di hati ini pernahkah kau coba mengerti, duhai kekasih. Tiap hari selalu berbisik memanggilmu, duhai kekasih. Terima kasih Vina. Terima kasih kembali. Moga Mas Roma